Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, maha adil, Zat yang paling layak untuk dicintai, dihormati, dipatuhi, dan juga ditakuti. Karena memang kata kuncinya, La ilaha illallah, La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk disembah, dipatuhi, ditunduki, dan ditakuti, serta dicintai kecuali Allah. Karena Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Dan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia yang paling suci, jalur nasabnya, paling sempurna, akhlak dan fisiknya, ditutup olehnya risalah langit. Semua nabi-nabi dan rasul utusan Allah ditutup dengan risalahnya, dan juga diberikan kemuliaan menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita selalu memberikan salam hormat kepada beliau sebagaimana sang pencipta Allah dan juga malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Tentu pertama-tama jemaah sekalian, saya mohon maaf telat. Memang qadar Allah seperti biasa, rupanya di tanggal-tanggal seperti ini sering macet. Dan tadi betul-betul macet total. Allahu a'lam, apakah besok kalau tidak salah tanggal merah ya? Mungkin ya, saya tidak tahu. Kata sebagian orang begitu. Yang jelas insya Allah tetap menunggu di majlis ilmu, dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita membahas dosa besar ke-17 pada malam ini. Semoga Allah berkahi, homoseksual. Teman-teman sekalian, kebutuhan biologis adalah satu hal yang fitrah. Seseorang di antara kita butuh untuk ngobrol, curhat, menyentuh, mencium, melihat, menikmati, bahkan meletakkan kemaluan di kemaluan adalah hal yang fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi itu dalam diri kita. Sebagaimana dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah menghiasi dalam jiwa laki-laki hubbus syahawat, rasa cinta yang diikuti dengan syahwat. Kalau digabungkan antara keduanya ini sangat sempurna. Kalau seseorang menikah dengan orang yang dicintai, lalu dia lampiaskan biologisnya dengan pernikahan, maka akan sangat sempurna, gitu kan? Dia akan mendapatkan target utama daripada biologis itu sendiri. Begitu pula tentu terjadi pada hal yang timbal balik. Wanita juga sama kepada laki-laki. Sangat wajar mereka akan butuh untuk melihat, ngobrol, menikmati, menyentuh kulit dengan kulit, sampai meletakkan kemaluan di kemaluan. Fitrah. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan itu. Dan itu juga terjadi pada hewan-hewan, gitu kan. Ada perkawinan antara mereka, jin juga terjadi sama. Maka ada kebutuhan itu memang. Allah Azza wa Jal sebagai pencipta yang maha kuasa, yang maha mulia, maha suci, mengajarkan kepada kita untuk melampiaskan biologis itu pada lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, dan mengharamkan serta mengajarkan caranya, yaitu dengan nikah. Dan tidak boleh melakukan biologis dengan lawan nikah, yaitu zina. Nikah adalah penghalalan kemaluan tadi dengan cara kalimat akad dan syarat-syarat syar'i jelas. Ada wali perempuan, ada mahar, ada kalimat akad, ada 5 syaratnya pernikahan tersebut, yaitu adanya wali perempuan ini mutlak, dan wali ini harus dari asabah namanya. Asabah itu jalur laki-laki dari ayah. Ayah dimulai, kalau ayah tidak ada saudara-saudara ayah paman, kalau tidak ada kemudian saudara kandung, kalau tidak ada kemudian baru masuk ke anak. Kalau tidak ada boleh sepupu, anak paman, dan tidak berlaku pada jalur ibu. Jadi kalau ada paman dari ibu bertemu dengan sepupu kita, ya, sepupu akhwat kita di sana di belakang, sepupu akhwat dari ayahnya, maka yang lebih berhak jadi wali adalah sepupunya. Memang jalur asabah namanya. Jadi ini mutlak. Nabi SAW mengatakan perempuan manapun menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, batal, batal. Hadis ini berlaku pada ayah. Kemudian selebihnya wali-wali pengganti ayah hanya bisa menyetujuinya. Dia boleh menolak kewalihan kalau perempuan ini memaksa menikah dengan laki-laki yang buruk, lalu kemudian dia serahkan kepada perempuan tersebut. Tapi kalau ayah boleh menolak ya, apalagi kalau ada udur-udur syar'i. Yang kedua harus ada mahar, dan mahar ini sesuatu yang diberikan kepada wanita pada saat akad nikah. Makin sederhana makin besar berkahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aktsaruhunna baraka akaluhunna mahra, wanita yang paling banyak berkahnya yang paling sederhana maharnya. Yang ketiga saksi, dua laki-laki muslim terpercaya dan sudah balik serta normal, harus terpenuhi. Muslim, balik, terpercaya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah ada kalimat ijab kabul. Wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya dengan mas kawin ini. Laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Dan yang terakhir, yang kelima, diiklankan. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf, awlim walau bishat. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu tiba-tiba datang sudah pakaiannya seperti pengantin, bauannya bau wangi. Tadinya dia dari Mekah pakaiannya kumuh gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, ada apa ya Abdurrahman, perubahan terjadi? Dia mengatakan, saya baru menikah ya Rasulullah dengan wanita Ansar. Apa yang kau jadikan sebagai maharmu? Kata Abdurrahman, emas seperti biji kurma. Jadi kecil sebenarnya. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bishat. Iklankan walaupun dengan satu ekor kambing saja. Maksudnya adalah iklankan dengan orang-orang terdekat, satu komplek, kerabat terdekat, supaya jangan sampai dianggap kita melakukan hal-hal yang haram. Ini ada syaratnya. Kalau ini dijalankan, maka insya Allah halal perempuan tersebut. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap wanita yang menjadi istri kalian, karena sungguhnya kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maksudnya saya terima nikahnya ini karena Allah, gitu kan? Maka jadi halal kemaluan perempuan tersebut karena kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mulia. Orang kalau menikah mulia, gitu kan? Orang kalau berzina terhina. Sudah jelas. Dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar di bab zina, dosa tentang zina. Kan? Itu jelas. Dia masuk dalam kategori sesuatu yang terhina. Tidak ada perempuan yang hamil dari suami sah kemudian malu jalan dengan perutnya yang besar. Tapi semua perempuan yang hamil di luar nikah malu dengan perutnya, bahkan dia sembunyikan. Tidak ada orang yang menikah kecuali Allah lapangkan dadahnya, lapangkan rezekinya, namanya jadi harum. Dan tidak ada orang berzina kecuali rusak semua itu, mengganggu rezekinya. Siapapun yang berhasil berusaha lalu dia berzina pasti bangkrut. Coba antum muhasabah, ya, lihat siapa yang membuka pintu ini, bahaya sekali, gitu kan? Berbahaya sekali karena ini pintu yang diharamkan. Baik, dalam lawan jenis ada hal yang diharamkan, yaitu meletakkan kemaluan tanpa kalimat akad atau syarat-syarat nikah tadi. Zina dosa besar, teman-teman sekalian, dosa besar dan dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sudah katakan dan kita sudah tahu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Jangan kalian dekati zina karena zina itu adalah fahisha, perbuatan keji, buruk, menghinakan kalian. Nama kalian rusak, usaha kalian bangkrut, persahabatan kalian akan kacau. Itu makna daripada semuanya. Fahisha, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Nabi SAW berikan kata kunci supaya tidak berzina. Kalau seseorang di antara kalian bangkit syahwatnya sementara dia sudah punya pasangan, melihat lawan jenisnya, maka kembalilah kepada pasangan hidupnya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemaluannya sama saja, gitu kan? Cuma beda penampilan. Sama kalau makanan, kita lagi pengen makan pizza misalnya, tapi gak ada duit, di rumah coba ada nasi sama tempe, kembali makan nasi sama tempe, kenyang kok juga, gitu kan? Kurang lebih begitu rasionalnya, gitu kan? Jadi memang itu kata kunci orang kalau sudah berumah tangga supaya tidak berzina, karena sama saja, gitu kan? Kapan sperma itu tertumpah, kapan seseorang laki-laki dan perempuan klimaks, maka akan redah syahwatnya secara otomatis, gitu kan? Akan redah syahwatnya secara otomatis. Baik, ini ya, zina adalah perbuatan yang terhinakan dan Nabi SAW berikan jalan keluar tadi. Khusus bagi orang yang belum menikah, lalu ada syahwatnya, ada dua solusi. Yang pertama, dia menikah. Kalau dia ragu, saya belum punya pendapatan Ustaz, maka tidak ada masalah. Karena Nabi SAW menjamin tiga orang yang pasti Allah kasih rezeki. Yang pertama, mujahid, pasti dikasih rezeki, janji. Mujahid di jalan Allah pasti dikasih rezeki. Yang kedua, mukatib. Mukatib adalah budak yang membebaskan dirinya, kemudian dia cicil kepada tuannya. Dan yang ketiga, orang yang menikah karena takut terjerumus dalam perzinahan. Dia menikah, dia jalani kehidupan sesungguhnya bertawakal kepada Allah. Ingat konsep dasar dalam agama kita, tubuh kita berikhtiar, hati kita bertawakal. ikhtiar saja. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada keraguan sama sekali. Selama yang kita kerjakan adalah perbuatan yang baik. Ingat, semua sahabat teman-teman sekalian tidak pernah menghubungkan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim tidak pernah menghubungkan antara menikah mereka dengan prestasi dunia. Enggak ada sama sekali. Harus punya toko dulu, harus punya kendaraan dulu, harus punya tunggangan dulu, harus punya baju baru dulu, harus punya jabatan dan segalanya itu tidak pernah ada hubungannya. Dalam pernikahan, ibadah tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia. Menikah dan cari orang yang sepadan. Baik ini kalau mampu, cuma karena ragu masalah ekonomi. Kalau dia tidak punya ekonomi juga, belum juga dapat pasangan, maka Nabi SAW ingatkan di dalam hadis yang lain, wahai anak muda, siapa yang sudah mampu, mampu maksudnya siap jadi suami, siap bekerja, banting tulang, siap melindungi istri anaknya, walaupun mereka tinggal di bawah kolom jembatan, yang penting dia siap untuk melindungi istrinya, dia siap nanti jadi ayah, dia siap bekerja mencari nafkah buat mereka setelah menikah. Dan wahai perempuan, siapa di antara kalian yang siap jadi ibu, jadi istri, mau melayani suaminya, mau mencuci bajunya, mau melayani dia, mau siap hamil punya anak, walaupun tidak punya pendidikan, yang penting siap untuk itu, menikahlah kata Nabi SAW, karena itu akan menjaga kesucian, kemaluan, dan menjaga kehormatan penglihatan. Siapa yang tidak mampu, maka dia seharusnya berpuasa, karena puasa akan menjadi wija. Wija itu pelindung, tameng. Jadi orang kalau puasa akan redam syahwatnya, karena ternyata memang yang membuat syahwat bangkit itu karena banyaknya makanan, energi yang masuk dan tidak terlampiaskan. Itu akan menjadikan, membangkitkan syahwat seseorang. Makanya puasa meredam itu, puasa meredam. Jadi ini adalah jalan keluar dari Nabi SAW tentunya. Dan saya akan selalu mengingatkan jemaah sekalian, jangan pernah tinggal tanpa pasangan. Seorang laki-laki di sini ikhwah, jangan tunda pernikahan. Ya, menikah, mudahkan pernikahan. Seorang akhwat juga begitu, jangan terlalu rewel banyak pilihan. Gitu. Melangkah menikah, mau yang begini, mau yang begitu, mau yang begini, macam-macam. Sudahlah, gitu kan. Menikah dan jalani karena sunnah Nabi SAW. Bukan juga saya katakan menikah dengan sembarangan orang di jalan, tapi kalau sudah ada orang yang Allah berikan petunjuk dan sudah baik, sedikit 1-2 kurang, tidak mungkin kita dapat angka 10 teman-teman sekalian. Pasti ada angka 8 mungkin iya. Tapi kalau ada 6 enggak apa-apalah gitu kan. Jangan terlalu rewel gitu. Ya. Karena umur terbatas, kalau antum meninggal sebelum menikah gimana? Gitu kan. Akhirnya hilang pahala nikahnya, iya. Kecuali memang kalau masih panjang waktu, masih bisa kontrol syahwat itu lain ya. Lain. Enggak ada masalah, bukan haram dalam agama. Jadi harusnya jangan terlalu mempersulit, permudah. Begitu pula teman-teman yang sudah duda, janda, jangan tinggal duda dan janda, menikah. Kalau Allah mudahkan, dan jangan malu dengan status, kecuali dalam satu keadaan. Khusus bagi ya, wanita yang punya anak-anak kecil, dianjurkan tidak menikah dulu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, salah satu dari 4 wanita ahli surga adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal atau dia cerai dan dia masih punya anak kecil, dia menahan dirinya untuk menikah, kemudian dia mengurus anak-anaknya. Maka ini punya fadilah, ini dapat fadilah sendiri karena anaknya masih kecil. Tapi kalau anak-anaknya sudah besar, dia merasa dia ada hajat, itu tidak ada larangan dan bukan aib. Bukan aib, ya. Ingat Khadijah radhiyallahu anha itu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suami ketiga. Sudah menikah 2 kali dengan laki-laki sebelumnya, itu bukan aib dalam Islam. Gitu kan. Malah yang aib itu kalau orang kumpul kebo, bebas-bebasan. Alhamdulillah namanya juga sudah cocok, kumpul kebo. Ya. Kebo itu kan selalu kotor ya, jorok. Ya. Memang begitu, jorok. Ya. Seperti itulah gambarannya. Baik, ini kalau pelampiasan yang sudah benar kemaluannya, tempatnya, pelampiasannya, tapi kalau salah jalannya tetap dosa besar. Yang lebih parah daripada itu adalah pelampiasan yang salah tempatnya. Homo dan lesbi. Salah ini. Dan ini penyakit, tidak boleh dipelihara, tidak boleh diajak teman, tidak boleh diajak ngobrol. Homoseksual, banci, enggak ada di kehidupan orang muslim, usir. Bukan malah dipelihara, bukan malah dijadikan artis, jadikan tokoh. Bahkan seorang artis di Indonesia itu dianggap hebat kalau dia bisa contohin jadi banci. Na'udzubillah. Kalau mahir main pedang, bisa jihad, nunggangi kuda, nah wajar orang bangga. Jalan seperti perempuan dianggap unik, ini luar biasa. Apa fitrah kita sudah rusak ini? Jadi kacau semuanya, gitu kan? Jadi jangan dianggap remeh dan jangan diajak bercanda, jangan diajak teman, nggak bisa. Loh kok bisa Ustaz? Tegas sekali. Ya, sangat tegas. Kalau saya bisa cambuk, saya cambuk semua tuh banci. Supaya nggak ada banci gitu. Penyakit, gimana caranya? Dalilnya hadis Bukhari. Nabi SAW pernah menemukan ada banci, subhanallah. Di zaman Nabi SAW ada, laki-laki bergaya seperti perempuan masuk, lalu dia duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki. Rupanya dia ada suka satu laki-laki di situ, sahabat, gitu kan? Nah, dia untuk menarik hatinya si laki-laki ini, dia menceritakan, dia tahu laki-laki ini orangnya kekar, mujahid, gitu kan? Dia mau goda, gimana caranya? Dia nggak mau tunjukin langsung. Dia tahu orang ini suka, ya, mau menikah. Lalu dia bilang, dia suka dengan wanita yang gemuk. Kata si banci ini, nanti kalau Allah membukakan buat rasulnya, banci itu luar biasa ya, mudzabzab namanya. Seperti orang munafik, ya. Sebentar di sini bicara begini, sebentar bicara di sini untuk memenuhi syahwat yang salah ini dari syaitan. Mungkin juga syaitan di badannya banci juga barangkali. Ya. Maka dia bilang, nanti kalau Allah, bayangkan banci pakai kalimat begitu, nanti kalau Allah membukakan buat rasulnya kota Taif ini kota 60 kilo dari Mekah, gitu kan? Kota yang dingin di atas gunung. Saya akan tunjukkan buat kamu wanita yang perutnya terlipat 8, saya saking gemuknya. Karena rupanya sahabat ini suka dengan wanita gemuk, gitu kan? Dia sengaja bilang itu ternyata karena dia seperti adat kebiasaan sekarang banci, mereka duduk sama perempuan, perempuan anggap ya sama bagian dari dia lah, sama laki-laki, laki-laki juga anggap bagian dari dia, gitu kan? Maka dia ingin menarik hati sahabat tersebut untuk terbuka pembicaraan, jalan sama-sama dan seterusnya. Gitu. Apa yang terjadi teman-teman sekalian, penutupan hadisnya, waktu Nabi SAW lewat, lihat orang ini, cuma lihat, Nabi SAW tidak dengar pembicaranya, nanti sahabat yang ceritain. Pertama Nabi SAW lihat dari gerak-geriknya, kata Nabi, keluarkan orang ini dari Madinah. Usir keluar, gak boleh tinggal di sini. Gak bisa, penyakit, gak boleh tinggal di tengah-tengah masyarakat. Jadi semestinya pemerintah kita siapin satu pulau mereka semua tuh. Jadi kalau Allah mau binasain, mati sendiri sana gitu. Ngapain hidup sama kita gitu? Jadi gak boleh, ini penyakit, gak boleh dibiarkan. Kita lanjut insya Allah sebentar selesai sholat, karena sudah waktu masuk waktu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas lanjutan dosa besar ke-17, homoseksual. Dan terakhir perkataan saya adalah homoseksual dan lesbian adalah penyakit jiwa. Jadi dalam agama kita terhina. Orang yang tertimpa penyakit ini wajib menterapi dirinya, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, taubat nasuha, kemudian menjauhi segala yang berhubungan dengan perbuatan itu. Karena Allah Azza wa Jal sangat murka dengan orang yang melampiaskan biologis bukan pada tempatnya. Dan subhanallah, setiap orang membuka pintu biologis yang salah, bukan dengan lawan jenis, maka akan terbuka segala godaan syaitan dalam masalah biologis, termasuk dia bisa menggauli atau melampiaskan biologis pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, pada apa saja. Sudah kacau, sudah rusak semuanya. Dan memang ini ada orang yang rusak jiwanya, dia ingin merusak orang lain dan membuat tontonan-tontonan yang akhirnya menghidupkan suasana itu. Tapi subhanallah, manusia yang masih murni fitrahnya, maka dia akan menolak itu semua. Allah Azza wa Jal mengisahkan kepada kita dalam kitabnya yang mulia tentang kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikirim ke wilayah Yordania. Dan banyak ayat Al-Quran dalam sejumlah tempat dalam kitab suci Al-Quran yang agung tersebutkan tentang kisah kaum ini. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan mereka, menyiksa mereka dengan sangat berat karena perbuatan mereka yang keji tersebut, yaitu homoseksual. Dan kaum muslimin dari semua golongan dan madhab, sekali lagi, kaum muslimin dari semua golongan dan madhab telah berijma' sepakat bahwa praktek homoseksual adalah termasuk diantara dosa-dosa besar. Dan bagi orang yang menganggap remeh dosa ini, bahkan menjadi penyebab tersebarnya, maka dia adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan hukumnya dipenggal. Seperti orang yang menjadi menyiapkan fasilitasnya, atau dia sendiri menjadi dia sendiri memang menjadi motor dari masalah itu, maka ini semua hukumnya dipenggal. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Lut di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kata Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi jenis laki-laki dari manusia dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb kalian untuk kalian? Bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Tentu lanjutan ayat Al-Quran banyak menceritakan tentang keadaan mereka. Di antaranya adalah dalam surah Al-Anbiya disebutkan, lanjutan dalam surah Asy-Syu'ara ini juga ada, bagaimana Allah Azza wa Jal mengatakan, ya, فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا هِجَارَةً, ya. Dan kami balik negeri mereka. Pada saat Nabi Lut AS sudah nasihatin berulang-ulang, mereka enggak mau. Maka Allah mengatakan kami balik, kami jadikan bagian bawah negeri mereka, kami balik ke atas, kemudian kami jatuhkan, gitu kan. Sampai ditemukan, diadakan penelitian oleh sebagian para sebagian ilmuwan Muslim, ditemukan di wilayah yang di prediksi itu adalah wilayah kaum Lut, ada gunung yang terbalik di wilayah Yordania di Laut Mati, gitu kan. Memang di situ ada gunung yang terbalik, bagian atas gunung di bawah, gitu kan. Jadi gunung itu bagian atasnya yang runcing tertanam di bawah dan bagian bawahnya, ya, itu di atas malah. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah membalik mereka, ya, dinaikkan ke atas lalu dibalik dengan hikmah sang pencipta, lalu kemudian dilemparkan dengan batu-batu dari api neraka sehingga menghancurkan mereka, gitu kan, sehingga menghancurkan mereka. Begitu pedih siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang seperti ini. Kaum Lut awalnya bermula dari mereka bercanda satu sama yang lain. Bagaimana kalau seandainya kita coba lampiaskan biologis kepada sesama laki-laki? Bercanda. Satu dua orang berbuat, tidak ada yang ingatkan. Lalu Nabi Lut alaihissalam diutus kepada mereka untuk meluruskan itu. Setelah menyebar, mereka mulai memperebutkan anak laki-laki yang wajahnya mirip perempuan. Subhanallah, fitrah mereka suka perempuan sebenarnya, gitu kan? Tapi bodohnya ditinggalkan fitrah itu. Cari laki-laki yang memang punya wajah mirip perempuan, lalu mereka memunculkan syahwat mereka di orang-orang ini. Nabi Lut alaihissalam nasihatin tidak mau tahu. Bahkan sudah menjadi sebuah kebiasaan di semua klub-klub mereka yang mereka kumpul, dalam Al-Quran dikatakan nadi. Wata'tuna fi nadikumul mungkar, dan kalian datangkan di nadi-nadi kalian, di tempat-tempat kalian ngumpul itu kemungkaran, sampai mereka negosiasi di situ. Banyak perempuan dari kaum Nabi Lut keluar dari wilayah itu karena tidak mau dinikahi oleh laki-laki. Sedikit yang menikah. Yang menikah itu hanya supaya punya keturunan. Itu pun kalau sudah punya anak laki-laki dan anak laki-laki itu ganteng, ayahnya sendiri bisa homoi anaknya. Penyakit jiwa yang luar biasa, gitu kan. Dan bisa anak itu diperebutkan oleh orang lain sampai membunuh ayahnya si anak ini untuk memperebutkan anak tadi. Mereka saling bunuh-membunuh di jalanan untuk memperebutkan laki-laki yang dianggap ganteng karena mirip dengan perempuan. Ya. Ini luar biasa, penyakit. Dan itu merata, dibiarkan, merata. Nabi Lut AS diutus khusus meluruskan tentang kesalahan itu. Selain syariat Allah SWT yang lain, khusus meluruskan. Tiap hari nasihatnya Nabi Lut AS, ngapain kalian ini? Ada perempuan, gitu kan? Nggak mau. Engkau sudah tahu Nuh apa yang kami inginkan. Sampai waktu Allah Azza Jalla mengutus dua malaikat yang menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina waktu itu. Ini wilayah Yordania, cuma perbatasan negara. Waktu itu wilayah Palestina ada Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sarah. Sarah sudah sangat tua, 60 tahun, ingin punya anak. Allah SWT sampaikan berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam kalau istrinya akan hamil, sekaligus akan menghancurkan kaum Lut. Waktu malaikat datang, malaikat menjelma jadi manusia. Dan kalau malaikat menjelma jadi manusia, menjadi laki-laki yang sangat ganteng, kekar, gagah, dan seterusnya. Yang jelas, jalanlah dua malaikat ini menuju kaum Lut. Ya. Begitu tiba di kaum Lut, mereka sudah saling, ya, memberitahukan satu sama lain kalau ada orang lain datang nih. Ada orang lain dari luar wilayah mereka, ya, ini akan masuk. Waktu sebelum masuk malaikat ini, Nabi Lut kan selalu nasihatin tuh, gak boleh, gini, begitu. Mereka sendiri tahu kalau perbuatan mereka tuh buruk, gak baik. Sampai mereka mengatakan, ya, keluarkan Lut dari wilayah kita ini. Innahum unasun yatataharun. Karena mereka tuh manusia-manusia suci, kalau kita ini kotor, gitu bahasanya. Mereka tahu perbuatannya itu buruk, gak normal. Gak ada kenikmatan, tidak ada keturunan, gitu kan. Tidak ada dalam syariat, gitu kan. Tidak ada sama sekali. Enggak ada manfaatnya sama sekali, gitu kan? Cuma syaitan menghiasi seakan-akan mereka punya kenikmatan. Luar biasa, tidak ada kenikmatan, gitu kan? Hilang. Allah jadikan kenikmatan fitrah pada lawan jenis. Gitu. Sedangkan pada lawan jenis saja kalau zina tetap haram, apalagi ini, ya bukan dengan lawan jenis, dosanya double. Pelampiasan biologisnya sendiri sudah salah dosa, lalu sama lawan sesama jenis juga dosa sendiri. Subhanallah, malaikat ini masuk, gitu kan? Setelah mereka menolak dakwahnya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut berdoa kepada Allah, ini apa jalan keluarnya ya Allah, berikan solusi. Allah utus malaikat, datanglah malaikat ini. Begitu masuk pintu gerbang, mereka semua satu kota, satu negeri itu tiba-tiba saling menginformasikan, ada tamunya Lut, orangnya ganteng-ganteng nih. Ikutin dari belakang, sampai dalam kisah dikatakan diikuti dari belakang semuanya ribuan. Memperebutkan nih, tamu nih. Sampai tiba di rumah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut begitu diberikan salam menyambut mereka. Nabi Lut sudah lihat kaumnya di belakang pada ngumpul depan halaman. Ngapain kalian di sini? Hai Lut, kau sudah tahu apa yang kami inginkan. Tamumu ini buat kami. Homoseksual. Kata Lut alaihissalam, kalau seandainya saya punya kekuatan, saya akan bantai kalian ini. Dalam Al-Qur'an dikatakan ila ruknin syadid, kalau saya punya satu kekuatan saja saya bisa bantai kalian, saya akan habisin kalian ini. Luar biasa. Tamu nih, ini loh anak-anak perempuan saya. Nabi Lut alaihissalam kebetulan punya beberapa orang anak perempuan. Nikahi mereka, lampiaskan dengan cara yang benar yang Tuhan kalian sudah ajarkan. Tetap jawabannya, kau sudah tahu Lut apa yang kami mau, kami gak mau anak perempuanmu. Lalu dua malaikat ini, Nabi Lut belum tahu nih kalau malaikat. Lalu mereka mengatakan, dua malaikat mengatakan, wahai Lut, tidak usah kamu khawatir, kami utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa menjangkau rumahmu ataupun kami, mustahil. Dan janji ancaman mereka sudah datang, besok pagi mereka akan mati. Bukankah subuh sudah sangat dekat? Malam ini keluar semua, bawa orang-orang beriman bersama kamu dengan keluargamu yang beriman kecuali istrimu. Ternyata istri Nabi Lut alaihissalam ini ya mendukung kaumnya Nabi Lut untuk homoseksual. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, illa ajuzan fil gabirin, kecuali ajuz, seorang wanita tua istri Nabi Lut alaihissalam yang memang gabir. Gabir itu dalam sebuah tempat di rumah. Biarin aja dia, tinggalin. Dan jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaltafit minkum ahada, dan kalau sudah jalan jangan balik ke belakang. Karena kalau balik melihat azab yang sedang menimpa mereka, kalian akan kena juga azab itu. Maka Nabi Lut alaihissalam keluar segera mengajak orang-orang beriman malam itu, dan subhanallah, Allah membuat mereka lalai pada malam itu. Mereka pesta-pesta, mabuk-mabuk, mereka melakukan homoseksual sana sini. Dan ini merata ya. Terkenal negeri itu dengan memang homoseksual. Naudzubillah. Yang jelas teman-teman sekalian, keluarlah Nabi Lut alaihissalam menjelang sampai subuh dengan semua kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan azab buat mereka. Dihancurkan semuanya, tidak tertinggal satupun ya, kecuali orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Ada beberapa ciri yang disebutkan tentang keadaan kaum Lut ini. Yang pertama, mereka ya suka mencontohi retorika pembicaraan wanita. Makin kelihatan seperti wanita seorang laki-laki, makin laku dia. Jadi itu dijadikan sebagai kebiasaan. Bahkan disebutkan dalam cirinya, orang tuanya mengajarkan anaknya begitu. Sebab ada daya beli. Orang-orang akan datang membeli anaknya atau meniduri anaknya dan dia terima uang. Sudah parah sekali. Jadi itu ciri yang sederhana sekali, dan ini tidak boleh ada di tengah-tengah umat Islam. Nanti akan saya sebutkan faktor-faktor penyebab tadi munculnya kelainan seksual ini, diantaranya homoseksual dan lesbian, dan ini harus kita jauhi teman-teman sekalian. Mereka juga punya ciri, mereka selalu menggunakan pakaian-pakaian laki-lakinya yang menyerupai kaum wanita, atau kainnya memang membawa kepada hilangnya kejantanan seseorang. Kita tahu misalnya dalam Islam, dalam agama kita dilarang laki-laki pakai sutra. Kenapa dilarang pakai sutra kira-kira? Karena sutra terlalu lembut. Terlalu lembut. Enggak layak untuk laki-laki itu. Nanti antum terbawa dengan kelembutannya sutra itu. Akhirnya jalannya juga jadi seperti sutra, ngomongnya seperti sutra. Enggak boleh. Enggak boleh pakai emas. Memang enggak bisa laki-laki pakai emas. Kalau pakai emas terbawa kepada jiwanya emas itu. Ya, mengkilat, mau dilihat dan seterusnya. Ada karakter-karakternya, enggak boleh. Enggak boleh. Gitu kan? Jadi harus hindari, nanti kita sebutkan faktor-faktornya. Ada ciri mereka yang mereka selalu lakukan adalah menggunakan cincin di dua jari ini. Dan ini dilarang dalam Islam. Jadi kalau antum pakai cincin, sunnah Nabi SAW di jari kelingking atau di jari manis. Tapi telunjuk ya, sama jari tengah jangan. Ini cirinya khasnya kaum Lut. Ya. Sama menggunakan semua perhiasan yang berhubungan dengan perempuan. Kalung lah, anting lah, gitu kan. Gak boleh semua. Dan subhanallah sampai sekarang itu simbolnya mereka. Di Amerika itu kalau orang homoseksual, mereka menggunakan anting-anting di kupingnya. Gitu kan? Kalau dia pakai sebelah kanan, berarti dia memberikan isyarat kalau dia orang yang menghomoi. Kalau dia pakai kiri kanan, berarti dia juga siap dihomoi. Di Indonesia di sini pakai, di sini pakai, di sini pakai, di sini pakai. Enggak tahu apa ini. Hah? Mungkin biar hewan juga dia homoi. Naudzubillah. Enggak ngerti kenapa mereka pakai ikut-ikutan, gitu kan. Mendingan pakai kopiah, ya Pak Haji ya bagus Pak Haji, mending. Daripada itu simbol, naudzubillah. Bahaya. Dan ulama mengatakan, apapun yang merupakan simbol, simbol saja ya. Belum perbuatan, simbol saja. Apapun yang merupakan simbol penyebab kaum sebelum kita disiksa, apalagi perbuatannya, kalau ditahu oleh orang tersebut dan dia lakukan, sudah cukup mengundang murkahnya Allah. Simbolnya aja gak bisa. Makanya apa hadis Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyerupai aja gak boleh. Gak bisa, dilaknat, diangkat berkah hidupnya. Kalau dia makan gak cukup, kalau tidur gak ketenang, semuanya. Diangkat semua berkah hidupnya. Gak boleh. Ini harus ditinggalkan. Jadi teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum Lut gara-gara itu. Tentu ada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang berpenyakit ini, gitu kan, yang tidak masuk dalam ciri mereka sebenarnya. Itu umum, seperti misalnya, jangan sampai nanti antum saya sudah bahas homoseksual terus takut salaman sama temannya laki-laki. Enggak, itu enggak masuk. Salaman, Nabi SAW memberikan salam. Bahkan beliau mengatakan telah datang penduduk Yaman memulai salaman dengan kalian. Gitu kan? Lalu dalam hadis lain dikatakan, kalau dua orang muslim salaman, sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, maka pada saat mereka melepas tangannya akan berguguran dosa bersamanya. Itu bukan simbol homo, gitu kan? Bukan itu. Nabi SAW pernah menggandeng sahabat jalan, bukan simbol homo itu. Jangan salah faham ini. Nabi SAW pernah memegang pundak sahabat, pernah menepuk dadahnya sambil mendoakan. Itu sering disebutkan dalam hadis. Ini bukan simbol. Kalau mereka lakukan berarti itu mereka hanya mencontohi yang ada, gitu kan? Tapi itu bukan ciri khas mereka. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau ada sesuatu yang sudah jelas menyerupai atau memang ciri khas mereka, misal dari dandanan baju misalnya, atau penampilan-penampilan apa saja, maaf, mungkin rambut, mungkin apa saja ya, penampilan tertentu, mungkin tadi menggunakan cincin, mungkin menggunakan apalah ya, simbol-simbol, tangan, tato, dan seterusnya, maka itu wajib dijauhi, tidak boleh dibiarkan. Karena sekali lagi, semua yang merupakan simbol saja, walaupun tidak melakukan, cukup mendatangkan laknat Allah. Gak bisa. Sama sekali gak boleh. Dan kenapa teman-teman sekalian, kalau ini teman-teman, semoga Allah sembuhkan kalau ada yang bermasalah. Kenapa sih kalau jantan? Hah? Kenapa? Ayam jantan tuh lebih mahal harganya loh. Hah? Kalau ada ayam bancing gak dibeli sama orang. Ayam aja orang gak mau beli. Kalau ada ayam gak jelas, antum mau beli ayam jago, tapi kayaknya jantan atau betina nih, gak tahu. Gak dibeli sama orang. Kenapa sih kalau jantan jalan yang benar, yang tegak, suaranya memang yang laki-laki, kan bagus, gitu kan? Fitrahnya juga lawan jenisnya suka sebenarnya. Fitrah perempuan suka itu. Baik. Hukum orang yang melakukan homoseksual, gitu kan? Kalau sama-sama mau, sudah nikah atau belum nikah? Sebelum saya jawab dulu teman-teman. Kalau orang zina, sebelum nikah, dua-dua laki-laki dan perempuan berzina, sama-sama suka berzina, belum nikah, apa hukumannya? Cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Taruh jauh dari negeri-negeri mana, kan? Hukuman. Kalau sudah nikah, rajam sampai mati. Gitu ya. Orang kalau lesbian atau homoseksual, teman-teman sekalian, sudah nikah atau tidak nikah, dibunuh. Hadisnya jelas. Kalau yang pegang bukunya, hadisnya dengan sanad hasan. Dilihat footnote nomor 2 diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Hudud dan Ibnu Majah dalam Kitabul Hudud, ya, dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Kitab Mustadrak. Kata Nabi SAW, uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Bunuh pelakunya dan objek pelakunya. Dua-duanya enggak boleh. Dua-duanya dibunuh, tangkap. Bunuh dua-duanya. Bayangin. Ya kan? Ingat, hukuman Allah Azza wa Jalla didirikan pada orang yang kepergok. Bukan berarti ada orang antum curigai di kampung antum nanti tangkap, bunuh. Bukan begitu. Jangan salah faham, gitu kan? Karena ada orang yang gerak-geriknya iya, tapi mungkin dia tidak lakukan, gitu kan? Nanti akan kita sebutkan faktor-faktornya dan jauhi faktor-faktor ini, gitu kan? Jadi di sini maksudnya adalah orang yang kepergok, sama dengan zina. Orang kepergok zina baru dihukumin had. Baik, saya pernah Ustaz melakukan homoseksual, saya pernah mungkin lesbian, saya pernah berzina. Sekarang saya sudah tobat, tutupin aib antum. Jangan ceritakan sama siapapun, taubat antara antum dengan Allah. Tidak kepergok, tidak ada hukuman, gitu kan? Tapi harus berubah, karena ini penyakit. Gak boleh dibiarkan. Gak boleh dalam diri kita, gak boleh dibiarkan di masyarakat. Gak boleh ditokohkan, tidak boleh ditemani, tidak boleh apa-apa sama dia. Sampai sebagian ulama fikih mengatakan tidak boleh interaksi, tidak boleh transaksi sama orang bancing, nggak boleh. Ditutup semua pintunya, karena berbahaya. Dia sendiri dengan perilakunya sudah cukup mengundang murkanya Allah. Yang ikut-ikutan teman dengan dia juga bisa kena. Gitu kan? Jadi nggak boleh. Kemudian dalam hadis yang lain dengan sanad hasan juga diriwayatkan dalam Kitab At-Tarkib At-Tarhib dan juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih beliau dan juga Al-Baihaqi. Dan mereka menghakiminya secara sahih. La'anallahu man amila amala qaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Artinya diangkat berkah hidupnya. Kapan dia buka pintu itu saja sudah cukup dilaknat. Diangkat berkah hidup. Kalau berteman akan kacau, kalau punya usaha akan bangkrut, kalau ini, kalau itu. Jangan antum terpengaruh dengan penampilan. Kekacauan hati, pikiran, kehidupan mereka itu kelihatan. Bagaimana hukumannya? Tadi kan dibunuh ya kalau kedapat. Diapain tuh? Dipenggalkah? Dicambukkah? Dirajamkah? Dengarkan Ibnu Abbas berkata apa. Bagaimana hukumannya orang homoseksual atau lesbian? Hadis ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yunzaru a'la bina'in fil qaryati fayulqa min thumma yutba'u bil hijarah. Cara memberikan hukuman terhadap orang homoseksual dan lesbian adalah dengan cara diperhatikan bangunan yang paling tinggi di daerah setempat, kemudian dari sana dia dilemparkan, didorong dari atas. Kalau kita ada building 70 lantai, 100 lantai, dari situ tuh buang. Kemudian sudah itu diikutin lagi, dirajam dengan batu. Itu orang-orang nunggu di bawah, itu lagi dilempar, lemparin batu. Begitu tegasnya, gitu kan. Dan memang subhanallah ada manusia bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian, dinasihatin dengan lisan mau berubah, ada orang enggak, harus dicambuk nih baru mau. Memang enggak mau subhanallah, dinasihatin enggak mau, bahkan kadang-kadang lebih keras suaranya. Enggak bisa dibiarin, ingat kemungkaran kalau kita biarkan dan kita tidak pungkiri teman-teman, hukuman Allah datang kita pun kena. Jangan, enggak boleh tinggal diam nih, jangan dianggap remeh masalah seperti ini. Juga kata Nabi SAW memasukkan tentang masalah lesbi dan homo sama, sihakun nisa'i zina bainahunna. Lesbian di antara perempuan itu juga sama, hukumnya sama, zina di antara mereka. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Madzhabi dalam buku beliau ini, adalah bahwa hukum had bagi orang yang melakukan praktik homoseksual adalah sama dengan hukum had zina. Ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan sama. Kalau dia sudah menikah, rajam. Kalau dia belum menikah, dicambuk, gitu kan? Dan umat Islam telah berijma bahwa barang siapa yang melakukan praktik homoseksual dengan sahayanya, maka tetap dia adalah homo pendosa. Sampai pun kalau dia punya hamba sahaya, enggak boleh dia homoin. Dia boleh menggauli yang mantannya, tapi kalau laki-lakinya tidak boleh. Baik, ini semua kita ambil kesimpulan teman-teman sekalian tentang haramnya melakukan praktek-praktek ini. Makanya teman-teman sekalian, dalam Islam kita lihat Nabi SAW menyuruh laki-laki supaya kelihatan simbol laki-lakinya, gitu kan? Seperti beliau suruh memelihara jenggot misalnya, gitu kan? Mana ada banci mau pelihara jenggot nih? Karena kalau dia pelihara jenggot tidak disuka sama laki-laki lain, gitu kan? Wah, ini kelihatan jantannya nih, nggak mungkin. Disuruh gitu kalau Nabi SAW. Nabi SAW menyuruh para sahabat ikut jihad, perang, latihan berkuda. Ajarkan anak laki-laki kalian menunggangi kuda, berenang, melempar tombak, gitu kan. Nabi SAW memotivasi, makanya para sahabat memotivasi para sahabat pada anak-anaknya untuk perang, gitu kan. Jihad 16 tahun, 15 tahun sudah ikut perang. Jadi memang harus begitu teman-teman sekalian. Ini berarti memang Islam melarang itu dan menyuruh kita menjauhinya. Baik, kita sekarang masuk ke faktor-faktornya teman-teman. Apa sih penyebabnya sebenarnya? Kenapa bisa ada itu? Yang pertama teman-teman sekalian, yang tidak bisa kita luput darinya adalah godaan syaitan. Ini gak bisa luput. Semua zinahnya, homonya, dan lesbiannya, semua karena syaitan. Ini langkah syaitan. Allah murka dengan itu. Dan Allah sudah hukum kaum Lut, dan sudah banyak dari tadi disebutkan semuanya pelakunya, dan juga yang menjadi targetnya itu dibunuh. Dan ingat, khusus bagi orang yang memerkosa tapi homo, ya, misal dia mensodomi anak kecil, kan itu sering kita dengar berita gitu kan, guru sekolah ke anaknya, anak muridnya, ini seperti sudah kehabisan perempuan, subhanallah, saya nggak tahu kenapa ini. Maka ini hukumnya kalau dia sodomi, dia perkosa tapi homo, gitu kan? Orang laki-laki lain dipaksa sama dia, mungkin tadi anak kecil lalu disodomi. Apa hukumnya kira-kira? Diapain tuh pelakunya? Hukumnya kata Ibnu Abbas, diambil besi panas, ditusuk pantatnya sampai mulutnya. Bayangin. Kalau tadi sama-sama suka, dilempar dari bangunan tinggi. Kalau dia memerkosa dengan cara homo, ditusuk dia. Bayangkan, luar biasa ini. Besi panas dipanasin sampai merah, ditusuk dari duburnya sampai mulutnya. Saking tegasnya, gitu kan. Bagaimana bisa ada orang mengatakan tidak masalah lah, tidak apa-apa lah, toleransi lah, apa segala. Toleransi apa ini? Apa yang mau ditoleransi? Gitu kan? Mungkin ini yang ngomong sekalian juga punya penyakit itu, gitu kan. Ini ngawur ini, gak bisa. Agama melarang, semua mazhab tadi kita sudah katakan begitu, dan semua orang yang punya fitrah normal pasti menolak, gak mungkin. Baik, ini yang global. Faktor global adalah godaan syaitan, karena syaitan memang ingin merusak fitrah manusia. Semua yang Allah murkahi dipancing sama dia. Kalau dia bisa tertarik sama lawan jenis, maka lawan jenis. Kalau tidak, maka sama sesama jenisnya. Dan ulama mengatakan sebenarnya homoseksual dan lesbian muncul itu setelah orang terbuka pintu zina pada dirinya. Jadi bermula dari zina dulu, akhirnya muncul kejenuhan, mulai ingin mencoba yang lainnya. Gitu kan? Ini faktor global. Kita masuk sekarang faktor internal dan eksternal. Apa sih penyebabnya internal supaya kita jauhi, dan eksternal? Internal teman-teman sekalian, faktor utama orang tua. Faktor utama orang tua. Misal gini, ada orang tua suami istri punya anak, misal 3 laki-laki 1 perempuan. Dikarunia oleh Allah 3 anak laki-laki, yang terakhir paling bungsu perempuan. Lalu orang tuanya membiarkan anaknya yang perempuan main sama kakak laki-lakinya. Ikut main bola, ikut tendang-tendangan. Hilang betinahnya nih. Nah, ini bahaya nih. Melatih dia menjadi laki-laki. Nanti dia tidak mau lagi seperti perempuan. Jalan lembut, pakai warna perempuan, gak mau. Kakaknya pakai hitam, dia pakai hitam. Kakaknya pakai biru, dia pakai biru, gak mau. Ini gak boleh, orang tua harus tegas. Memang bedain dari awal. Mainannya, pakaiannya, memang dibedain. Anak perempuan selalu disuruh, selalu sama ibunya. Anak laki-laki sama ayahnya. Harus begitu. Jadi orang tua ini menjadi faktor utama. Kita balik kasus misal, Kalau juga sama, itu terjadi lesbian, tadi terjadi lesbian ya, tiga anak laki-laki misalnya satu anak perempuan. Kita balik, kalau homoseksual anaknya perempuan, kakak-kakaknya tiga perempuan, adik yang paling bungsu laki-laki. Lalu si adik laki-laki yang bungsu ini dipakein boneka, dipakein baju perempuan, dihias-hias sama kakaknya. Orang tuanya biarin, ini gak boleh, ini faktor internal. Ini yang paling banyak menjadi penyebab nih, memang gak boleh. Masya Allah. Banyak pertanyaan juga, saya kira tidak ada yang mau bertanya karena homo nih. Kalau saya dulu di posisi antum, saya gak bertanya. Khawatir. Jangan sampai dicurigai. Oke lah, gak apa-apa. Sampai mana tadi? Sampai lupa. Baik, orang tua. Faktor internal pertama, orang tua. Jadi teman-teman kalau punya anak, hati-hati. Laki-laki biarin dengan alam laki-lakinya. Loncat-loncat, main-main, biarin, gak apa-apa. Gak masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah. Perempuan memang di rumah. Dan biasakan si ayah memang mendidik si laki-laki dengan posisi laki-lakinya, si ibu mendidik anak perempuannya dengan posisi perempuannya. Biasa mengajak ke dapur, biasa mengajak untuk melayani, memang begitu. Laki-laki berbeda. Ini faktor internal yang pertama, ya. Faktor internal yang kedua, selain orang tua, adalah orang-orang yang ada di sekitar dia, keluarganya. Harus hati-hati. Sepupunya, pamannya, ya, tantenya, harus hati-hati. Dan kita punya hak, ingat, anak-anak tanggung jawab kita, teman-teman sekalian. Jangan setiap ada kerabat, yuk nginap di rumah saya aja yuk, iya dia kasih izin. Ya boleh, jangan sembarangan. Boleh main ke rumah kerabat, jangan biarin mereka nginap, jangan nginap. Gak boleh nginap. Kalau antum mau pendidikan antum tegas, bagus, jangan biarin nginap di rumah keluarga. Kecuali rame-rame semua. Tapi kalau anak-anak kita jangan, karena kita gak tahu anaknya dia bagaimana tuh. Gak bisa. Saya tahu ada orang baik sekali, Masya Allah, tidak pernah kenal khamer, gara-gara teman orang khamer jadi minum khamer. Sampai akhirnya istrinya mengeluh sama saya, salah satu kerabat. Ini bagaimana nih, bagaimana menasihat dulu orang ini baik. Saya juga tahu orang itu baik, tapi subhanallah pergaulan. Bisa berubah orang, bisa jadi masalah. Kan gitu. Jadi harus hati-hati. Jangan biarin anak-anak nginap. Main boleh, silakan. Gitu kan. Kalaupun nginap mungkin kita sudah pastikan kerabat-kerabat ini orang-orang yang memang beragama. Anaknya bangun sholat malam, anaknya hafal Quran, itu lain. Kita mau efeknya kepada anak kita, benar. Tapi kalau enggak, nanti anak kita akan berlihai-lihai. Tadinya biasa di rumah mengaji, nanti di rumah sana nonton kartun yang tidak benar. Nanti ini, nanti itu, macam-macam. Ini semua tidak boleh. Kan gitu. Ini semua tidak boleh. Kemudian termasuk internal adalah tontonan dan bacaan. Tontonan dan bacaan. Tontonan hati-hati. Kartun, film-film, itu semua tidak boleh, teman-teman sekalian. Hati-hati. Gitu kan? Dan ini juga sama, banyak orang dari tontonan ini, bahkan ada suami istri tadinya normal, tiba-tiba mereka berubah jadi homo laki-lakinya, jadi lesbian perempuannya gara-gara tontonan film tidak benar. Film porno yang dinonton, ternyata film porno itu bukan cuma mengajarkan zina, tapi pindah pada level yang lebih berat, ditunjukkan kalau laki-laki itu bisa menggauli perempuan dan juga laki-laki. Begitu juga dengan perempuannya. Boleh menggauli sama suaminya, boleh juga dia menggauli temannya perempuan yang lain. Dan dianggap itu sebuah kenikmatan, digambarkan keromantisan, bunga, dan seterusnya. Ini semua berbahaya, faktor internal, tontonan, bacaan. Dari sekarang teman-teman, jangan warisi keburukan yang pernah menimpa antum pada anak-anak. Kalau antum pernah terjerumus pada perbuatan-perbuatan salah ini, jangan wariskan kepada anak-anak. Sama sekali, berubah total. Harusnya mereka berubah. Mereka harus bukunya sekarang, buku agama, kisah tentang sahabat, motivasi untuk berperang, berjihad, dan itu, menghafal hadis-hadis, memang begitu. Jangan wariskan keburukan, sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan kita dengan mewariskan kebaikan pada anak-anak tersebut. Gitu kan? Tontonan, jadi ada tiga ya, orang tua, kemudian juga faktor kerabat terdekat, gitu kan? Atau orang yang sering interaksi dengan anak-anak ini termasuk teman sekolahnya. Jangan pernah biarkan anak-anak pulang sekolah gak ditanya. Tanya, biasakan tanya. Jadi sahabat anak-anak kita. Ini kalau saya bicara masalah pendidikan anak, jangan pernah biarkan anak itu pulang sekolah gak ditanya. Tanya, tadi belajar apa nak? Siapa saja nama temanmu? Tahu, Anda harus hafal nama anak teman-teman teman kelasnya siapa. Oh teman saya namanya Aisyah, namanya Hafsah, namanya Fulana, Fulana, Fulana, baik. Siapa yang paling soleha di antara mereka? Tanya. Oh, Aisyah, ayah. Baik, kenapa Aisyah soleha? Oh, karena dia kalau ngaji suaranya bagus. Nah, berarti kamu juga harus ikutin. Kita masuk dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tahu di sekolah pun terawasi tuh. Kita kontrol mereka. Laki-laki juga begitu. Anak saya pulang sekolah selalu saya tanya, tadi belajar apa nak? Belajar ini, baik. Siapa saja teman-teman kelasnya? Si fulan, fulan, fulan. Siapa yang paling soleh di antara mereka? Siapa yang paling baik? Gitu kan? Oh si fulan, si fulan. Kenapa? Karena ini, baik. Jadikan seperti itu. Siapa yang paling nakal? Coba tanya, mereka tahu tuh. Oh si fulan nakal, kenapa? Suka ganggu, suka nyuri, suka gini. Jelaskan, haram lo curi dalam Islam. Dalam Islam hukumnya dipotong tangannya. Oh dia suka pegang-pegang saya. Nah ini sudah mulai. Bilang jangan pegang-pegang saya. Kalau sudah mulai ngawur. Ya. Karena anak-anak biasa masih polos tuh. Kalau kita nanya dia sampaikan apa adanya kan. Nah yang bahaya biasa orang tua tidak komunikasi dengan anaknya. Oh karena sudah sekolah agama sudahlah. Dari mana sekolah agama yang bisa menjamin nih? Namanya cuma Islamic School, tapi di dalamnya luar biasa, ya, kufur school, gitu. Perbuatan yang luar biasa, gitu. Ya, banyak kekufuran, banyak pelanggaran, banyak masalah-masalah yang berat, gitu kan? Ini tidak boleh. Baik faktor eksternal, eksternal ini lebih banyak ke masalah pergaulan, lingkungan, gitu kan? Lingkungan. Jadi bisa saja orang tuanya sudah tegas sama dia di rumah, ternyata eksternalnya teman-temannya salah, gitu kan? Ingat, pendidikan agama teman-teman sekalian buat anak-anak adalah hal wajib. Wajib. Yang lainnya sunnah. Apa sekarang yang tidak bisa dikuasain coba dari sisi ilmu umum? Komputer, bahasa Inggris, bahasa apa? Bahasalah secara umum. Semua bisa kursus kan? Bukankah dia kalau selesai pesantren dia bisa kursus? Bisa. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Atau mungkin nanti S1-nya. Bisa sekolah, tapi yang penting adalah pendidikannya pada saat dia masa-masa awal puber balik. Memang harus dipesantrenkan, harus di sekolah-sekolah Islam yang benar. Sekolah cari yang berpisah antara laki-laki dan perempuan, gitu kan? Itu pun tetap harus diawasin tuh, kontrol. Anak kita cerita sesuatu yang salah, langsung sampaikan ke sekolahnya. Ini anak saya cerita begini loh. Siapa itu, mana itu anak? Panggil anak itu, ngobrol langsung, selesaikan pada saat itu, clear. Jadi sekolah tahu, di-clearkan, tidak ada masalah lagi, gitu kan? Harusnya begitu. Ini pergaulan, maka kita harus awasi pergaulan. Mau dibilang orang tua kolot, terserah orang mau ngomong apa, gitu kan? Uang kita yang bertanggung jawab, gimana caranya? Gak mungkin. Kalau kita sayang sama anak harus dijaga. Dan orang tua yang berhasil adalah orang tua yang dimana dia pergi anaknya ada. Sebenarnya begitu. Dan jangan pernah merasa berat kalau anak-anak ikut, kecuali kalau masih sangat kecil ya. Biarin mereka tahu, oh aktivitas ibu saya ini selalu ke taklim. Taklim itu begini ya, gitu. Walaupun mereka main-main misalnya ya. Ayahnya ke taklim, anaknya ikut. Jadi dia tahu, oh ini yang ini. Jadi dia mengikutin kan gitu. Tapi kalau kita sibuk dengan kegiatan kita, mereka dibiarin dengan kegiatan ini berbahaya teman-teman sekalian. Faktor eksternal ini berbahaya. Pergaulan secara eksternal, kemudian juga masuk sama tadi dengan internalnya, bacaan, tontonan, gitu kan. Ini semua masuk juga dalam masalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran syar'i tadi. Allahu'alam. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari masalah seperti ini, terutama di negara kita Indonesia dan juga negara kaum muslimin umumnya. Dan semoga semua yang sudah tertimpa penyakit syaitan ini agar menterapi dirinya. Tinggal saya tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana metode terapinya. Cara menterapi penyakit homoseksual dan lesbian, yang pertama menikah. Yang pertama menikah. Tentu setelah dia taubat ya, tadi kita sudah sampaikan kalau dia taubat, dia harus taubat, dia harus gini. Sekarang dia terapi dirinya, dia harus menikah. Dia memaksakan diri untuk bisa menikah, menikah dengan lawan jenis normal. Yang kedua, dia meninggalkan semua simbol, pergaulan, tontonan, bacaan yang bisa mengembalikan dia pada penyakitnya itu. Apa saja? Jauhi. Yang ketiga, teman-temannya harus sekarang yang sejenis sama dia, yang memang ya, kalau laki-laki yang jantan, yang perempuan memang yang betina. Ya, seperti itulah bahasanya. Gitu ya. Jadi memang dia harus cari begitu. Perempuan memang yang lembut-lembut, yang baik-baik, gitu kan. Laki-laki juga seperti itu. Maka ini terapi yang luar biasa. Kemudian terapi yang terakhir teman-teman sekalian adalah ruqyah. Hadir di majelis ilmu, kemudian terapi ruqyah. Terapi ruqyah, karena itu ada syaitan, gitu kan. Jadi dia coba datangin teman-teman asatidah yang memang atau teman-teman ruqyah, lalu dia coba ruqyah, minta kepada Allah SWT agar disembuhkan dari penyakit itu. Ini Allahu a'lam cara terapi dari penyakit yang berbahaya ini. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Bagaimana bolehkah menikahi adik dari istri? Kalau sudah cerai dengan istri atau istri meninggal boleh. Kasusnya adalah Uthman bin Affan menikahi ya, setelah meninggalnya Ruqayyah Ummu Kalthum, gitu kan? Berarti boleh, nggak masalah menikahi adik ipar. Dan ini sebenarnya juga dalam sebagian buku-buku fikih, kalau pasangan meninggal dunia, misal istri meninggal, maka memang alangkah baiknya kalau iparnya masih ada belum menikah, dia nikah sama iparnya. Karena ipar itu adalah tantenya anak-anaknya sendiri, itu akan membuat lebih menyayangi anak-anaknya, gitu kan? Seperti itulah. Tapi hukumnya boleh secara syar'i, boleh juga dia nikah sama orang lain. Cuman tidak boleh menggabungkan kalau hukum poligami adik sama kakak. Tidak boleh menggabungkan antara ponakan sama tante. Ini hukum syar'inya. Benarkah ketika kita berdikir ijab kabul di atas langit bergetar dan bergoncang? Soalnya saya pernah dengar hadisnya. Allahu a'lam. Saya enggak tahu soal itu. Yang jelas kita cuma tahu adalah akad nikah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tafakkur, Ustaz? Tafakkur itu memikir, berfikir. Fakkara yufakkiru artinya berfikir. Allah menyuruh kita melihat ke langit, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, cobaan-cobaan yang datang kepada orang-orang yang ngawur, yang salah, gitu kan? Kebaikan-kebaikan yang datang kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah mengatakan afala yatafakkarun, tidakkah mereka berfikir, merenungi, ya, kebesaran Allah SWT. Benarkah laki-laki memakai kalung? Bolehkah laki-laki memakai kalung dan gelang? Enggak boleh, enggak usah pakai. Kena simbol perempuan itu. Saran saya enggak usah. Saran saya, ya. Jadi betul-betul kelihatan jantannya. Potongan rambut yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti apa, Ustaz? Menipiskan sebagian dan membiarkan sebagian yang lain. Ya, saya tidak tahu orang sini bilang apa, cepak, ya, atau apalah istilahnya, gitu kan? Yang jelas dalam agama, dalam hadis dikatakan kaza, ya, itu enggak boleh. Ya. Jadi dia menipiskan sama sekali sebagian dibiarin tebal. Dan ini subhanallah juga memang banyak menjadi simbol-simbol dari penyakit yang tadi. Mudah-mudahan Allah selamatkan gitu. Jadi dianjurkan oleh Nabi SAW memotong dari seluruh sisi kepala, dirapikan dari semua sisi. Siapa yang lebih berhak mengasuh anak ketika kedua orang tua sudah bercerai? Kalau di bawah 6 tahun ibunya, di bawah 6 tahun. Kalau 6 tahun maka anak diberikan khiyar. Hukum khiyar namanya. Dia mau ikut ibunya atau ikut ayahnya. Tapi di bawah 6 tahun ikut ibunya. Karena itu dianggap masih masa-masa memang membutuhkan perhatian ibu secara khusus. Dan itu pun memang dalam pengadilan kita kalau tidak salah sama hukumnya diterapkan itu. Bagaimana cara menutup mulut yang sedang menguap? Masa mesti diajar? Tutuplah dengan tangan. Ya. Pakai tangan. Apakah betul dosa zina akan terkena dampak buruk terhadap 40 rumah atau keluarga di sekitar pelaku zina tersebut? Hadisnya lemah sekali, tidak masuk itu, tidak ada itu, gitu kan? Tapi akan kena tampiasan hukum kalau orang itu tahu tetangganya buat zina lalu dia tidak nasihatin. Adakah bersalaman dan bercipika-cipiki ya, sesama jenis dalam syariat? Apa fadilahnya? Boleh saja. Ya, berpelukan dalam Islam boleh. Ya, beberapa sahabat mereka kalau bertemu mereka berpelukan, gitu kan? Dan mereka meletakkan pipi dengan pipi atau kepala dengan kepala, ya, dipertemukan. Itu terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan itu adalah hal yang dibolehkan. Ya, kalau fadilah secara khusus Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi salaman yang ada. Tadi salaman kalau dua orang muslim salaman maka akan berguguran semua dosa-dosa kalau mereka mencabut atau melepaskan telapak tangan mereka. Bagaimana hukumnya memandikan jenazah orang yang sudah berganti jenis kelamin? Kembali kepada jenis kelamin asalnya. Kalau dia laki-laki, maka mandikan laki-laki. Walaupun sudah operasi. Gitu kan? Dan ini tidak benar, tidak benar. Enggak boleh operasi kelamin. Enggak boleh. Pemerintah harus menggunakan sebuah hukum tegas. Ngoperasi enggak boleh, enggak boleh, enggak dibolehkan, tidak bisa. Jangan. Gitu kan? Karena ini akan menjadi contoh bagi orang-orang lain nanti. Enggak boleh. Dia harus terapi, berobat supaya dia bisa hilang dari penyakit itu. Kalau tadi dia perempuan lalu dia mengubah menjadi laki-laki, berarti perempuan yang memandikannya. Siapa yang seharusnya bisa memandikan jenazah tersebut? Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini kertasnya sama semua ini, penanyanya sama ini. Saya sedang berikhtiar untuk memilih anak lagi, memiliki anak lagi. Jika Allah menghendaki istri saya hamil lagi, apakah saya harus menggelar acara 4 bulanan, 7 bulanan? Apakah Nabi SAW mensyariatkan ritual tersebut? Terakhir saya minta doanya agar istri saya segera hamil. Semoga Allah menjaga Ustaz. Baik, tentu tidak ada. Tidak ada acara 4 bulanan, 7 bulanan, tidak ada. 1 bulan, istri hamil, Alhamdulillah. Sujud syukur kepada Allah. Tutup. Itu saja. Apa ada zikir khusus, ada bacaan khusus? Tidak ada. Enggak ada. Perbanyak ibadah kepada Allah SWT, berdoa agar anak tersebut jadi soleh, insya Allah baik. Si ayah berperan mencari rezeki yang halal, memberikan makan suami istrinya supaya jadi halal, gitu kan. Itu saja, si istri beraktivitas dalam ketaatan kepada Allah SWT. Bagaimana Islam memandang profesi penulis skenario atau orang yang membuat cerita di film atau sinetron? Apakah ada keharaman di dalam profesi tersebut? Tentu saja kalau memang dia buat sesuatu yang bisa mengundang dosa, gitu kan? Jelas itu. Tapi kalau cerita yang sifatnya mendidik, sesuatu yang mendidik misalnya, ya sesuatu yang mendidik, sesuatu yang baik, maka insya Allah nggak masalah. Ya, tapi di sini saya tidak bisa rincikan ya seperti apa contohnya. Tapi yang jelas kalau itu berbau ada yang haram, pelanggaran agama, berarti jadi haram hukumnya, berdosa dia di situ. Rasulullah SAW diketahui sangat sabar dan sangat zuhud dalam ibadah. Kadang dalam hati terberserit, itu kan Rasul. Wajar kalau sabar dan zuhud dalam ibadah. Bagaimana cara agar kami dapat sabar dan hingga ke titik seperti Rasulullah SAW dan para sahabat? Rasulullah SAW diutus untuk apa, saudaraku? Yang bertanya ini, untuk apa diutus? Untuk dicontoh. Jangan membiarkan syaitan menguasai pikiran kita mengatakan itu Rasulullah. Enggak dong. Rasulullah untuk dicontohin dan beliau manusia biasa. Apa yang beliau kerjakan kita bisa kerjakan. Memang Allah turunkan syariatnya untuk itu. Kecuali yang merupakan memang Allah khususkan buat Nabi SAW itu lain. Gitu kan? Jadi memang bisa kita contohi. Bagaimana supaya saya bisa sampai pada itu? Jawabannya cuma satu. Perdalam ilmu agama. Karena makin dalam ilmu anda, makin tebal iman, dan kita makin rajin beramal saleh. Makin sabar dalam menghadapi masalah-masalah. Ilmu. Tiap hari. Jangan pernah ada satu hari teman-teman gak dengar ceramah. Saya sarankan semua yang hadir di pengajian saya setiap hari dengar ceramah teman-teman. Tidak boleh tidak. Kalau perlu satu hari tiga kali. Tiga judul yang berbeda. Imam Nawawi satu hari belajar 13 kitab di 13 guru yang berbeda. Jadi memang terkontrol terus karena ilmu. Antum dari sini dengar ceramah, nanti di mobil dengar ceramah lagi. Kalau di motor mungkin bisa pakai headset, putar ceramah apa, judul yang lain. Syaitan godain tadi kan sudah ceramah, sekarang hiburan. Ini hiburan saya. Bantah syaitannya. Jangan kembali dandut lagi, pop lagi dan. Ana mau tanya, ana punya istri, dia menyuruh ana memendekkan jenggot ana. Tapi tidak menghabiskannya. Ana tidak mau. Ketika ana meminta untuk melakukan hubungan suami istri, istri ana nolak dan tidak mau karena jenggot tidak mau ana pendekkan. Apa yang harus ana lakukan? Nikah lagi. Ya habis. Ini yang bertanya bilang alhamdulillah. Masa gara-gara jenggot enggak mau dipendekin, enggak mau hubungan biologis? Haram itu, berdosa si perempuannya. Enggak boleh. Gimana caranya? Itu kan kewajiban dia, gitu kan? Ditolak tidak mau berarti dia melanggar syari. Kalau kau tetap tidak mau, saya nikah lo besok. Dikasih itu insyaallah. Teman ana seorang gay, dia sudah lama tinggal dengan pasangan homonya, seorang bule. Teman ana mengadu kepada ana dan minta solusi apa yang harus dia perbuat dan katakan agar tidak menyinggung hatinya. Apa harus disinggung hati? Tinggalkan dosa, enggak ada pakai perasaan tuh kalau tinggalin dosa. Enggak enak nih kalau saya tinggalin nanti pasangan saya tersinggung. Haram ini. Bagaimana kalau azabnya Allah datang duluan? sampaikan apa adanya, ini haram dalam agama Islam, kau harus tinggalkan, gitu kan? Kalau kau tidak tinggalkan, maka ancaman-ancaman Allah akan datang loh, ini loh. Bisa dengar ceramah ini kembali, perdengarkan, atau misalnya lihat buku dosa-dosa besar, bisa dimiliki terbitan Darul Haq, baca ini loh dalilnya. Kalau dia juga tidak mau, tapi saya enggak enak, ya sudah. Kak, yang bertanya ini sekarang putusin hubungan sama dia. Jangan berinteraksi sama dia nih. Enggak boleh, karena akan ada interaksi, berarti ada hubungan. Ini berbahaya, berhubungan dengan tali hal yang berbahaya. Seperti listrik, kita ada tali penyambung, kita kalau pegang kesetrum, itu bahaya tuh. Jangan berhubungan, saya tidak akan berhubungan sama kamu sampai kamu taubat. Dan apa sih ruginya kalau tinggalin banci ini? Gak ada ruginya. Saya heran masih mau merasa rugi kalau tidak berteman. Bolehkah kita merasa kasihan kepada tetangga yang ditangkap polisi karena ternyata dia bandar narkoba? Tapi karena saling bertetangga baik, ketika ada yang banyak yang menghinanya, saya membelanya karena berpikir mungkin dia khilaf. Apakah sikap yang terbaik, Ustaz? Sikap yang terbaik, diam dan jangan ikut campur. Tangkap polisi, orang semua bicarain, nasihatin saja, enggak usah bicarain lah. Udah selesai, enggak usah kita belain juga, karena kita enggak tahu. Untuk apa kita belain? Enggak usah dibelain, karena dia lagi salah. Lebih baik diam, katakan yang baik atau diam, kata Nabi SAW. Jadi jangan cari PR baru nih. Apa hukumnya mencium tangan orang tua atau mencium tangan apa ini yang dituakan? Tentu saja kalau orang tua boleh, enggak ada masalah mencium tangan, mencium dahi. Ya, itu semua adalah hal yang dibolehkan dalam agama Islam dan masuk dalam bab mubah, gitu kan? Kalau orang yang dituakan tergantung, lawan jenis tidak boleh, gitu kan? Tapi sama jenis kalau kayak guru misalnya, murid mencium tangan gurunya, mencium dahi gurunya, itu syarat tidak ada masalah. Yang penting niatnya memang betul-betul hanya menghormati. Anda lebih tahu niatnya, gitu kan? Kalau niatnya ini memang kena ada penyakit tadi, ya enggak boleh. Saya mau tanya, kalau syahadat itu memangnya harus ada saksi dan tata cara? Walaupun saya sudah Islam dari lahir, apakah saya tetap harus bersyahadat? Tentu saja enggak perlu. Kalau lahir dalam keadaan Islam sudah dianggap sudah Muslim. Apalagi kalau Anda sholat kan sering mengulangi syahadat itu dalam sholat dan tahiyat, gitu kan? Jadi enggak perlu. Dan kalau orang syahadat memang sebaiknya ya, yang mensyahadatkan dia itu ada saksinya. Ada di depan orang, seorang muslim dia syahadat. Karena di zaman Nabi SAW itu selalu orang yang mau masuk Islam ya disuruh sebutkan di depan orang. Seperti di hadapan Nabi SAW, di hadapan sahabat, itu kan ada yang menyaksikan dia sudah syahadat, maka itu memang anjuran dalam syariat kita. Batasan umur anak-anak yang bisa jadi tanggungan dipelihara ibunya sebagai amal soleh sebelum menikah kembali. Ya sampai batas yang tadi saya bilang, batas pemeliharaan ibu 6 tahun. Dan itu. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi kalau sudah 6 tahun anaknya ke atas, ibunya boleh menikah, enggak masalah. Walaupun sebenarnya dia bukan tidak boleh menikah ya. Dia boleh menikah. Pendapat yang marjuh yang nomor 2 adalah kalau dia sudah selesai dari masa menyusui. Masa menyusui. Jadi 2 tahun. Kalau sudah selesai dari masa menyusui, maka insya Allah boleh dia menikah. Karena kalau dia masih menyusui bayinya, kemudian dia menikah, tentu dia sulit untuk melayani suaminya, gitu kan? Jadi memang minimal sekali adalah pendapat yang nomor 2 kan 2 tahun dari masa menyusui itu. Dan pendapat yang lebih kuat jumhur adalah 6 tahun, masa di mana anak boleh disuruh pilih ikut ibu atau ikut ayahnya. Apa sebaiknya sikap dan usaha kita jika ada bagian keluarga atau saudara kita yang terkena gai? Apa yang cara-cara terbaik? Nasihatin, sampaikan. Dan yang terbaik adalah menyampaikan wahyu, berikan hadiah buku, penulisan, itu kan, tulisan-tulisan, cuplikan ceramah, diperdengarkan, itu yang dilakukan. Allahu a'lam. Selebihnya kita doakan, gitu kan. Dan kita harus menghindar, jangan interaksi sama mereka. Tidak boleh interaksi, teman-teman sekalian. Hindari. Apalagi menjadi sahabat, menjadi teman, ini semua enggak boleh. Bagaimana pelaksanaan taubat nasuha yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW? Imam Nawawi menyebutkan 3 syarat dan yang 4 ditambahkan oleh sebagian ulama. Meninggalkan dosa itu seketika. Seketika pada saat itu. Lagi zina, lagi lesbian, lagi homoseksual, lagi riba, lagi dusta, lagi apa saja, tinggalin. Yang 2 sesali, yang 3 berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Dan yang 4 adalah dilengkapkan dengan menyibukkan sisa umur dengan amal soleh. Adakah larangan melihat kemaluan lawan jenis jika sedang bergaul antara suami istri? Tidak ada. tidak ada masalah sama, tidak ada larangan sama sekali dan boleh, ya. Bukan itu semua hal yang mubah. Yang dilarang saja yang Anda jauhi. Yang dilarang adalah seseorang meletakkan kemaluan di kemaluan istrinya pada saat lagi haid dan nifas, dan meletakkan kemaluan di dubur dalam keadaan apapun, itu tidak dibolehkan. Dan kita tahu sumber penyakit AIDS, penyakit-penyakit ya kemaluan itu kebanyakan karena dubur kan itu. Makanya diharamkan. Kata Nabi SAW, Allah melaknat ya siapapun yang mendatangi dukun dan siapapun yang menggauli istrinya di haid dan nifas atau menggauli di duburnya. Selain daripada yang dibolehkan, sampai pernah saya jelaskan dalam masalah hubungan biologis dalam Islam, boleh oral seks, tapi syaratnya tidak boleh ikrah. Ikrah itu tidak ada sesuatu yang memaksa dia sehingga dia membencinya, gitu kan? Maka itu semua dibolehkan, termasuk hal-hal yang dilarang kalau sendirian kayak onani misalnya, ya. Itu dibolehkan kalau pasangan yang melakukannya. Itu hukum suami istri berbeda, terbuka semuanya. Lantas harus bagaimana Ustaz tentang banci yang mengamen dengan radio-radio dan pakaian minim yang selalu mengganggu saya makan nasi goreng? Harus diberi terhitung sedekah atau tidak harus dibeli? Jangan dikasih. Jangan dikasih, jangan diajak ngobrol, jangan dilihat. Udah. Mau dia ngomong apapun jangan dihiraukan. Kasih bantu enggak? Saya enggak mau bantu. Enggak. Mau apain dia kalau kita gak mau? Gak bisa dibantu orang begini, haram. Gak boleh ya. Bagaimana jika bancinya tobat Pak Ustaz? Apakah sudah boleh dijadikan teman? Ya. Apa ciri-ciri banci yang tobat? Ini malam ini Allahu a'lam. Ada apa ini? Baik, kalau dia sudah taubat, insya Allah taubat menghapus yang lalu-lalu. Semua yang sudah jadi banci atau mungkin yang baru mendekati jadi banci kan? Semua atau yang pernah melakukan homoseksual karena coba-coba dan segalanya, itu semua kalau sudah taubat, hadis Nabi SAW berlaku padanya. At-taubata jubbu ma qablaha. Makanya tadi saya bilang langkah pertama yang harus dilakukan adalah dia bertaubat kepada Allah SWT. Taubat. Menikah, gitu kan? Meninggalkan semua fasilitas yang mengundang dia untuk melakukan itu, dari teman, dari tontonan, dari bacaan, semua harus dijauhi. Fasilitas-fasilitas semuanya. Kalau dia sudah tinggalkan, enggak ada masalah. Ya, menjadi teman kita enggak masalah, gitu kan? Ciri-ciri orang taubat tentu dia meninggalkan dosanya. Dia meninggalkan dosanya, dia berusaha meninggalkan segala yang berhubungan dengan itu, termasuk cara jalan, dialek pembicaraan, dan semua harus diubah sama dia, gitu kan? Harus diubah semuanya. Ya. Kalau habis melahirkan tapi belum 40 hari, boleh enggak potong kuku dan sisir rambut? Apa benar kuku dan rambutnya harus dikumpulkan? Boleh saja, enggak ada larangan sama sekali, ini khurafat saja ini. Boleh, orang potong kuku kapan saja enggak ada masalah. Lagi haid, lagi masa nifas, semua boleh. Ya, merapikan rambut juga enggak masalah, gitu kan. Itu semua tidak ada sama sekali larangan. Ya. Kalau masalah harus dikumpulkan sebenarnya cuma adabnya saja, adabnya. Maksudnya dikumpulkan untuk dibuang ya. Jadi tidak harus dilakukan hal-hal yang khusus. Jika kita mengetahui ada pelaku homoseksual, lesbian di sekitar kita, apa sikap kita? Karena dikumpul di kampus saya, ada orang yang saya ketahui homoseksual dan lesbian, bahkan satu angkatan saya, tetapi seperti tidak ada masalah. Saya bingung Ustaz. Jauhi, saya sudah bilang tadi, kata kuncinya jauhi, hindari, jangan interaksi sama mereka. Kalaupun misalnya sampai terjadi pertemuan, misalnya berpapasan atau apa tuh, diajak ngobrol, langsung to the point nasihatin. Kamu muslim kan? Oh ya muslim, baik. Itu dalam Islam tidak boleh lah perilaku kamu ini. Kamu begini ini perilaku yang tidak normal, kamu harus tinggalkan. Masalah dia tersinggung, dia marah itu enggak masalah. Kita nasihatin. Setelah itu, kalau memang kamu tidak mau tinggalkan, ya tolong jangan interaksi dengan saya. Bahasakan baik-baik. Memang sudah begitu hukum syari'nya. Bagaimana cara taubat seorang pezina? Sudah saya jelaskan tadi, sama saja ya. Apabila seorang pezina sudah taubat, apakah di akhirat nanti masih dihisap dosa zinanya? Tidak ada hisap lagi kalau sudah taubat. Sudah selesai. Tapi di dunia ada konsekuensi pembersihan. Ada pembersihan. Jangan orang heran dulu pezina berat misalnya, terus sekarang taubat, lalu tiba-tiba kena penyakit kelamin. Itu biasa itu, pembersihan. Malah bagus di dunia. Yang daripada dibakar di akhirat, lebih baik di dunia, gitu kan? Jadi itu tidak ada masalah. Tapi ada pembersihan, di akhirat sudah tidak ada hisap lagi.

Apa resiko jika tidak berlaku penisbatan anak ke orang tua di dunia dan di akhirat? Ini ada di bahasan dosa besar ya, dosa besar yang sudah kita bahas sebenarnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi memang di akhir buku ini. Jadi kan bukunya saya reviewkan kembali ya. Jadi kalau yang ikut pernah, Nabi SAW sangat melarang tuh, tidak boleh ada penisbatan nama kepada selain ayah, walaupun ayah kita orang kafir, nggak boleh. Kecuali anak zina, baru nggak ada penisbatan diri kepada pemilik sperma. Tapi kalau anak ya, yang jelas pernikahan sah ayah dan ibunya, sejahat apapun ayah, nisbatnya kepada ayahnya. Bahkan kata Nabi SAW, ya, Allah murka atau Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Nggak boleh. Harus dia nisbatkan diri kepada ayahnya. Bagaimana dengan anak hasil zina, tetapi setelah wanita yang dizinai hamil, laki tersebut menikahi wanita tersebut, apakah anak tersebut walinya adalah ayahnya? Ini sebenarnya jumhur ulama mengatakan tidak, tetap wali hakim. Jumhur ulama wali hakim. Ada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ingin meredam masalah yang sedang dihadapi oleh umat, tengah-tengah umat yang berkecamuk pada saat itu ya, dan memang sekarang kita membutuhkan itu. Tetapi ini kata ulama tidak dijadikan sebagai fatwa umum. Yaitu kalau laki-laki yang menzinai si perempuan tadi, mereka berzina dan dia pemilik sperma, perempuan ini tidak pernah tertimpahkan sperma lain di rahimnya kecuali laki-laki itu. Betul-betul murni seperti itu. Lalu dua-duanya taubat dan dua-duanya menikah, Ibnu Taimiyah mengatakan boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Boleh dinisbatkan. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sendiri ya keluar dari jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh ada penisbatan. Allahu a'lam. Lebih baik mana, bekerja jauh meninggalkan keluarga dengan gaji lebih besar, atau dekat keluarga gajinya pas atau cukup? Dekat dan cukup lebih baik, enggak usah jauh-jauh. Hidup dunia sebentar teman, untuk apa pergi jauh-jauh? Dekat rumah enak, kalau ada jalan kaki sebelah rumah bagus, buka usaha di rumah malah lebih baik gitu kan. Enak, capek tinggal ketemu istri kan itu. Ngapain capek-capek susah-susah pergi keluar hanya lebih sedikit duitnya, untuk apa? Enggak dibawa mati kok duitnya. Saran saya tetap lebih baik dekat dengan keluarga, itu jauh lebih aman. Aman buat kita, aman buat keluarga, aman buat anak-anak, kan gitu. Bagaimana hukum jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yakni bukan dari golongan habaib? Kita harus tahu teman-teman sekalian ya, termasuk pertimbangan yang boleh dalam syariat adalah menikahkan dengan orang yang sepadan. Itu penting ya. Seperti misalnya gini, antum dari Jawa Timur, lalu orang tua antum mau antum nikah hanya dengan wanita dari Jawa Timur, bolehkah secara syar'i? Boleh. Kenapa? Oh, karena makanannya lebih cocok. Oh, karena mungkin kebiasaannya lebih cocok, gitu kan? Tradisinya itu nggak masalah dalam Islam, nggak masalah, gitu kan? Saya temukan, kalau saya waktu itu lahir di kota Makassar tentunya, saya temukan teman-teman dari Bugis Makassar, mereka sulit sekali untuk nikah keluar dari orang Sulawesi itu, lebih memilih untuk nikah sama-sama. Dan ini tidak salah secara syar'i. Tidak salah. Tetapi yang salah kalau dia memvonis tidak boleh nikah sama orang lain muslim. Nah, ini tidak boleh kalau vonis. Kalau dia memilih, misal anak kita dilamar oleh yang satu, kita kebetulan dari Jawa Timur, orang Jawa Timur, yang satu orang dari Irian misalnya, atau orang dari Kalimantan Timur misalnya. Baik, saya melihat secara pribadi sebagai orang tua, dua-duanya agamanya bagus, kayaknya saya lebih baik pilih yang Jawa Timur buat anak saya ini, karena dia sepadan, itu boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, gitu kan? Jadi kalau pertimbangan orang tua anda ini adalah memang karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di keluarga, itu wajar-wajar saja. Kalau saya tidak melihat ini hal yang salah. Kalau saya pribadi, karena ini saya berpegang pada pendapat ulama, hadis Nabi SAW yang dirincikan oleh mereka, wa ankihul akfa'a minkum, menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Tapi tidak boleh mengharamkan ya. Tidak boleh dia bilang vonis. Pokoknya kamu kalau tidak nikah sama-sama dari Jawa Timur, sama-sama dari habaib, sama-sama dari Arab, sama-sama dari mana, bule misalnya, maka saya akan tolak kamu jadi anak. Nah, ini enggak boleh. Ada dalam Islam ini. Gimana caranya? Tapi dia boleh memilih ya yang sepadan, itu boleh. Enggak ada masalah. Apakah boleh menikah menggunakan wali hakim karena sebab ini? Mengingat pemuda yang melamar saya adalah akhlaknya dan agamanya baik. Tentu saja saya sarankan istikharah. Saya sarankan istikharah, gitu kan? Istikharah dua rakaat supaya Allah Subhanahu wa taala bisa ya memberikan petunjuk yang terbaik supaya kita tidak salah dalam melangkah. Karena juga melanggar orang tua takutnya nanti malah jadi masalah nih, ya. Malah jadi masalah, maka terbuka pintu-pintu baru ya. Memang boleh kewalihan ayah dicabut, ya, dialihkan kepada wali hakim kalau dia menolak tanpa udzur syar'i. Gitu. Misal ada orang soleh sudah melamar dan ada orang yang dari golongan kita sesuku misalnya, tapi dia tidak beriman, tetap dipilih karena sesuku saja. Nah ini boleh pakai wali hakim, gitu kan? Boleh pakai wali hakim, nggak ada masalah. Tapi kalau masih ada opsi, masih ada pilihan, maka nggak ada masalah. Jadi jangan gara-gara mau bangun rumah tangga lalu rusak hubungan sama orang tua. Ini nggak boleh, teman-teman sekalian. Harus juga kita jaga ya. Karena biar bagaimana nanti akan ada penyesalan setelah menikah. Tidak ada orang yang menikah tanpa restu orang tuanya terus bahagia. Itu susah. Nanti akan jadi masalah buat dia, kekangan jiwa. Mungkin 1-2 bulan dia jalan pertama, tapi 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun nanti akan berat buat dia. Karena orang semua ziarah orang tuanya, dia tidak, gitu kan. Lebaran pada ngumpul, dia enggak ngumpul. Ini bahaya sekali. Apalagi kalau orang tuanya awam, enggak ngerti agama, tidak mau memaafkan, ini bahaya ini. Untuk apa kita berumah tangga begitu? Dan ingat, laki-laki dan perempuan, teman-teman sekalian, secara performan, secara pemandangan, secara penampilan mungkin berbeda. Tetapi laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Perbedaan ini hanya sama saja dengan macamnya buah-buahan, ada pisang, ada jeruk, ada apel, tapi sama saja. Sebenarnya sama saja, gitu kan? Jadi jangan terlalu kaku vonis atau kita harus menekan diri kita harus seperti ini. Kalau enggak seperti ini saya enggak nikah. Ini bahaya nih. Saya tahu ada orang, subhanallah, semoga Allah kasih hidayah, enggak mau menikah gara-gara tidak seperti misalnya orang yang dia mau. Ini bahaya nih, nunda-nunda waktu gitu kan. Malah jangan, ini enggak boleh semestinya. Ini biasanya lahir idealismenya karena dia mungkin sudah dari kecil tonton film tertentu atau ada buku tertentu yang dia baca yang akhirnya harus kriterianya seperti ini, baru bisa. Kalau enggak. Maka ini saya sarankan harus ditepis ya. Keluarkan diri kita dari bingkai kehidupan yang kita buat seperti itu. Istilah LGBT saat ini lagi hits, Ustaz. Laki ganteng, bini tiga. Ini bukan kata saya ya. Jika saya gak ketemu Ustaz rasanya kangen banget. Apakah saya terkena penyakit LGBT? Atau fanatik yang berlebihan? Enggak lah, masa begitu? Mbak kurang jantan kamu dan saya gitu. Enggak lah, enggak usah pikiran begitu. Kalau kita rindu dengan seorang teman ya, karena ukhuwah Islamiyah, karena guru, karena murid itu pintar, enggak ada masalah. Sahabat merindukan satu sama yang lain, gitu kan? Enggak ada masalah. Pada saat para sahabat pulang dari perang jihad, itu begitu mereka masuk pintu gerbang Madinah, pada disambutin sama sahabat yang lain lalu dipelukin satu persatu. Gitu kan? Dicium dahi-dahi mereka, itu enggak ada masalah. Insyaallah enggak. Tapi inna malama lu binniat. Niat antum seperti apa, gitu kan? Harus dijaga, dikontrol dia. Ya. Saya jika kajian selain Ustadz Khalid kurang masuk ilmunya, kadang ngantuk, kadang malas. Tapi kalau datang kajian Ustadz, mata saya apa ini mencorong, telinga cepat merekam memori dan ilmu cepat masuk. Apakah saya salah jika kadang memilih-milih tempat kajian? Tidak salah teman-teman. Jadi tidak ada masalah itu. Makanya para murid-murid yang terkenal dari imam-imam empat, gitu kan? Begitu pula dengan para tabi'in yang belajar dari para sahabat, memang mereka fokus, tidak ada masalah, itu positif saja. Dan antum punya hak untuk memilih siapa yang antum tempat sumber belajar, itu tidak ada masalah. Tapi juga jangan fanatik buta. Saya manusia biasa, bisa salah. Kalau ada salah teman-teman sekalian, dan saya sampaikan dari sekarang, kalau ada di antara asatidz, da'i-da'i, para ulama-ulama yang sudah sampai pada tingkat ulama yang memang punya dalil-dalil yang kuat, jangan antum terima pendapat anak kalau salah, gitu kan? Ambil pendapat mereka yang lebih baik dan sampaikan kepada saya. Mungkin saya bisa juga mengubah pendapat itu. Mungkin belum sampai kepada saya. Allahu a'lam. Saya melihat diri saya sampai sekarang masih belajar, teman-teman sekalian. Saya bukan seorang, saya memvonis diri saya seorang alim ulama atau tidak. Saya seorang dai yang menyampaikan berita apa yang saya ketahui. Kita sama-sama lagi belajar, gitu kan? Tapi boleh, tidak salah. Makanya Abu Yusuf rahimahullah, muridnya Abu Hanifah, memang fokus pada Abu Hanifah, enggak belajar dengan yang lain, dan itu tidak salah, gitu kan? Jadi banyak murid-murid imam-imam yang belajar, tapi ada seperti Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, tapi dia belajar juga dari guru-guru yang lain. ya, tapi dia menjadikan guru utamanya Imam Syafi'i rahimahullah, rahimahumullah. Ini boleh saja, enggak ada masalah. Saya tidak habis pikir kenapa sih harus ada homoseksual? Kok bisa ya? Orang LGBT apa enaknya? Anggar dan hubungan sama jenis. Orang berakal juga enggak bakal mau melakukan hal tersebut. Katanya setiap dosa sama-sama punya kenikmatan, tapi untuk homoseksual ini udah enggak enak berdosa pula, wallahu a'lam. Apakah penyakit LGBT ini atau homoseksual ini memang takdir penyakit ciptakan Allah sebagai cobaan seperti halnya penyakit-penyakit lain, atau memang pada dasarnya ada penyimpangan dari manusia sendiri? Sudah saya katakan ya, ini penyimpangan, ini haram. Jadi Allah menciptakan semuanya dan Allah disebutkan ini kebaikan, lakukan, ini keburukan, tinggalkan. Dan ini adalah salah satu keburukan yang harus kita tinggalkan. Lalu jika sudah menikah, katanya harus ada keterbukaan dan kejujuran. Lalu apakah seorang suami istri boleh saling menceritakan masa lalu hubungan dengan mantannya dulu? Bagaimana jika salah seorang dari suami istri itu memancing pertanyaan yang menjurus ke masa lalu? Bolehkah berbohong atau lebih baik diam? Jangan dijawab, saya sudah bilang tadi jawabannya kan. Jangan dijawab dan tidak perlu. Antum yang hadir sini, teman-teman yang sudah hadir di taklim harus tahu. Jangan pernah nanya pasangan, kamu dulu pernah pacaran enggak? Kamu pernah dicium enggak? Kamu pernah disentuh enggak? Enggak usah, untuk apa nyakitin hati antum? Ini loh sekarang istri saya depan mata saya, alhamdulillah nikmatin. Udah. Ini loh suami saya nikmatin, selesai. Enggak usah tanya yang masa lalu, ke depan bagaimana caranya masuk surga, gitu kan? Itu aja. Bolehkah kita bertanya dengan tidak berniat menuduh ke calon pasangan hidup kita tentang masa lalunya? Sama ini, enggak usah nanya. Misalnya kita ingin tahu pasangan itu masih perawan atau tidak mungkin ya. Apakah kamu pernah berzina? Lalu apakah pihak yang ditanya boleh menjawab jujur atau bohong untuk menuruti jika memang ada aib? Jadi teman-teman sekalian tidak usah ditanya. Saran saya enggak usah nanya. Dan memang sebelum antum mencari jodoh, antum berdoa dulu. Saya sudah pernah bilang, sebelum ikhtiar, doa dulu. Sebelum ke dokter, doa dulu. Supaya Allah jadikan dokter dan obatnya penyebab sembuh. Itu yang harus kita lakukan. Jangan dokter dulu baru berdoa sama Allah, ini salah. Jadi sebelum menikah, memang minta sama Allah petunjuk. Ya Allah, kalau engkau kirim kepada aku pilihan untuk menikah, orang-orang yang perawan misalnya, memang mau, mukminah. Ini kan orang yang seperti ini, kita minta kriterianya sama Allah SWT, itu bukan mustahil. Jadi pada saat pun ada gambaran datang, kita udah tahu, oh ini memang mungkin yang terbaik. Dan teman-teman tidak usah terlalu terpengaruh dengan masalah ini perawan atau tidak perawan, gitu kan? Kemudian kenapa? Gitu. Itu kan selaput selesai. Gitu. Apa masalahnya gitu? Artinya gini teman-teman sekalian, kalau antum memang sudah mau nikah, taunya dia masih perawan, ya sudahlah, alhamdulillah menikah. Ternyata setelah menikah tidak seperti itu. Kita lihat sekarang. Jadi jangan buru-buru ngambil keputusan. Orang ini keadaannya sekarang seperti apa? Oh dia sudah akhwat, dia sudah salihah, dia sudah baik, ya sudah. Semoga Allah maafkan kamu, gitu kan? Dan kita jalani rumah tangga ini dengan baik-baik. Tolong jangan ada masalah. Udah selesai, tidak usah jadi beban, ceraikan, gitu kan? Tidak perlu. Kecuali kalau memang dasarnya orang itu buruk, gitu kan? Orang itu buruk, maka itu lain, gitu kan? Mencurigakan, membuat hati tidak tenang itu lain. Gitu kan? Ada kasus di Saudi. Begitu dia masuk malam pertama dengan istrinya, kisah nyata ya. Baru dia masuk ya, mungkin hitungan 10 menit, 15 menit dia keluar dari kamarnya. Lalu dia mengatakan pada orang tuanya, saya sudah ceraikan istri saya ini. Tanya sama orang tuanya, kenapa kok bisa begitu? Baru nikah, baru buang biaya banyak. Dia bilang, ini istri saya. Saya bukan cuma curiga sama dia, sudah yakin. Begitu saya baru mau sentuh dia, langsung dia tanya, kamu mau berhubungan biologis gaya Prancis kah, gaya Itali kah, gaya ini kah? Sudah paham semua nih, gitu kan. Dan menakutkan sekali cara ngomongnya, mengatakan kalau langsung tanpa sebab udah mengatakan pernah berteman sama, berpacaran sama orang dari ini, orang dari situ, orang dari sini, wah ini sudah kacau semua nih. Dia merasa tidak tenang dengan itu hak dia, boleh saja, gitu kan? Tapi saya sudah berikan tadi solusi yang terbaik, makanya sebelumnya minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pendapat Anda tentang imunisasi atau vaksin? Saya tetap katakan kembali kepada hukum dasarnya. Cari tahu teman-teman, tanya, jangan tanya ke saya hukumnya, tanya kepada teman-teman medis, ini kira-kira seperti apa sih, gitu loh. Tanya kepada mereka seperti apa. Kalau memang ada bahan-bahan mencurigakan saja, syubhat tinggalkan. Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, anak-anak saya awalnya memang yang saya tidak tahu dulunya, saya belum pernah baca bacaan tentang masalah adanya hal yang mencurigakan, maka saya masih vaksin. Tapi alhamdulillah anak saya dua terakhir tidak pernah saya vaksin dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga, masya Allah, tidak ada masalah gitu. Saya pernah baca dapat informasinya kalau tidak salah di majalah Bekam ya. Antum bisa cari edisi majalah Bekam, ditulis oleh teman-teman kita di Dai-Dai di Jakarta. Itu ada judul khusus membicarakan masalah vaksin dan pendapat para ulama, penelitian para dokter-dokter muslim yang memang merasa itu perlu disampaikan kepada umat. Semenjak itu saya tinggalkan, saya pribadi. Saya pernah melihat orang meninggalkan majelis ilmu dengan mengangkat tangannya. Apakah itu adab? Iya, itu adabnya. Bagus sekali itu. Ya. Pamit sama orang itu untuk keluar. Dan ini sering dilakukan di majelis-majelis ulama, baik dari kalangan tabi'in, salaful ummah, dan juga sampai sekarang ini. Bagaimana cara menasihati teman yang homo dan lesbi, sementara kita diharuskan menjauhinya? Saya bilang tadi, kalau memang ada teman, pertemanan selama ini, boleh ditelepon, dibahasakan. Saya ikut pengajian tadi, saya dengar bahwasanya itu yang kamu lakukan haram, tidak boleh, dan itu penyebab kaum Lut dihancurkan. Maafkan ya, saya mau bicara, saya menyampaikan hukum syar'i. Dan saya mengajak kamu untuk taubat, gitu kan. Dan itu berbahaya, kalau kamu meninggal hukumannya berat. Di dunia pun kamu bisa rasakan berkah hidup kamu akan diangkat. Ya sudah, ini urusan saya. Oke, kalau begitu mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Saya tidak bisa interaksi karena memang dilarang dalam agama. Kamu sombong kamu ini, ya sudah, terserah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tutup telepon. Memang begitu. Tapi bukan berarti kita sengaja mencari homo dan lesbi lalu kemudian kita nasihatin. Enggak perlu. Enggak perlu. Apakah batasan di mana sudah seharusnya kita menjauhi orang yang homo? Misalkan harus satu tim dalam satu proyek. Ya, harus menghindar, teman-teman sekalian. Pokoknya usahakan menghindar. Tidak boleh tidak menghindar. Tidak boleh. Interaksi sama mereka tidak boleh. Hukumnya tidak dibenarkan dalam agama Islam. Baik, ini ada dua pertanyaan tapi tidak sesuai dengan materi kita. Maka mungkin saya tidak baca lagi teman-teman karena sudah jam 9 insyaAllah. Maka mungkin kita tutup sampai di sini dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah, semua yang pernah berbuat dosa dan juga yang hadir di sini secara khusus dan juga seluruh muslimin di luar sana termasuk kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita yang masih hidup dan juga sudah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Semoga yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan mengamalkan, semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang sedang menghadapi masalah diangkat, yang sedang terlilit utang dilunasi utangnya. Dan tentu kita berdoa kepada Allah SWT dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan dia maha mendengar, maha melihat, untuk menjadikan negara kita ini bersih dari semua penyakit-penyakit yang diharamkan oleh Allah SWT, dari zina, dari homoseksual, dari lesbian, dan juga memberikan hidayah kepada para pemimpin-pemimpin negara kita ini agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memuliakan negara ini dengan agama Islam dan juga seluruh negara muslimin dimanapun mereka berada. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua bersama mereka di surga Firdausnya tanpa hisab. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Kemudian sebelum bubar teman-teman sekalian, ada buku yang pernah ditanyakan oleh beberapa orang ikhwah yang saya cetak ulang, dan ini sudah ada, yang tentang masalah surga dan neraka, Rasulullah SAW dan surga dan neraka. Dan ini kemarin kita cetak ulang sekitar 1000 eksemplar dan sekarang sudah kurang lebih setengahnya sudah terbagi. Jadi kalau ada yang minat nanti insya Allah bisa temuin saya setelah taklim seperti biasa. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.